Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa ala nabad. Yang terakhir, yakni kita sudah masuk ke al-ahkam al-wada'iyah. Nawda'u syari'u min amaratin li thubut intifa'in wa nufuda ilba' wa min as-sihhat wal-fasad, as-sihhat al-ibadat, as-sahih al-ibadat, as-sahih min al-uqud, as-sahih min al-ibadat, mabarat min zimmat wa saqadu bi talab. Ta'liqnya, ini khusus pada apa? Al-ibadat al-wajibat, amma al-ibadat al-mustahabbah, yakfi qawluhu, yaqawluna, saqadu bi talab. Kemudian masuk ke contoh فقد الشر من شرور فقد الشر من شرور أو وجود مانع من الموانع تمتن الآخر مثل وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه جمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. نعم التعليق والمراد بالنداء الثاني هو النداء الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المراد والمراد بالنداء الثاني هو النداء الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النداء الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين يجيء الإمام حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن فيؤذن المؤذن وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صلاة الجمعة فأمر بالسعي إلى ذكر الله فأمر بالسعي إلى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة وهي الخطبة والصلاة. طيب هذا هكذا في الشرح الممتع في الشرح الممتع الجزء الثاني المرجع الشرح الممتع الجزء الثامن الجزء الثامن من الشرح الممتع. طيب والمراد بالبيع هنا والمراد بالبيع هنا عقد البيع وإلا فإن كان المراد به الإجابة من أوجب إيجابا الإيجاب فالشراء بمعنى القبول أيضا فإن كان المراد بالإيجاب فالشراء بمعنى القبول أيضا داخل في هذا ولا بد لأنه قد يوجب البيع فيقول بعت عليك هذا بعشرة وبعد ذلك يقول المؤذن الله أكبر فيقول الثاني قبلته فالذي وقع بعد النداء الثاني هو الشراء فنقول إن البيع لا يصح منقول من الشرح الممتع الجزء الثامن من الشرح الممتع. طيب الأخير تعليق الأخير وخرج من ذلك ما إذا كان ذلك وخرج من ذلك ما إذا كان ذلك ما إذا كان ذلك وقع على وجه يباح وقع على وجه يباح وقع على وجه يباح وهو ما إذا كان على وجه الاضطرار وهو ما إذا كان على وجه الاضطرار وهو ما إذا كان على وجه الاضطرار مثل بيع ماء الوضوء مثل بيع ماء الوضوء أو شراء اللباس أو شراء اللباس أو شراء اللباس الذي يستر به عورته أو شراء اللباس الذي يستر به عورته طيب إيه معنى كلمة الشيخ ini contoh adanya mani yang menghalangi sahnya akad ayyadi aman talzamhu aljum'atu syai'an ba'da hidayah tsani seseorang yang terkena kewajiban menghadiri salat Jumat menjual sesuatu setelah adzan yang kedua. Nah, yang dimaksud adzan yang kedua nida al-mawjud ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adzan Jumat yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina ji'ul imam, ketika imam datang, fayu'adzinul muadzin, imam berdiri di atas mimbar mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian muadzin adzan. Ini yang dimaksud. Nah, dalilnya adalah ayat dan surat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Idza nudiya lis-shalah. Jika telah ada panggilan untuk menghadiri sholat Jum'at. Yaumil Jum'ah. Fas'au maka bergegaslah. Fil amr. Bukan wajib. Ila zikrillah. Menuju zikrullah. Wadarul bayi. Dan juga perintahnya wajib. Dan tinggalkanlah jual beli. Fa'amar bisai, maka Allah SWT memerintahkan untuk bersegera ila zikrillah, menuju zikrullah, yaitu khutbah dan sholat, dan mewajibkan untuk meninggalkan jual beli dengan adanya adzan itu. Kenapa dibahasakan al-adzan utsani? Karena di masa Utsman situasi menuntut ada adzan pertama yang disampaikan di tengah pasar untuk persiapan. Nah, adapun di masa Nabi adzannya hanya satu. Nah, karena penduduk Madinah masih sedikit, masa Utsman melebar, nah penduduknya semakin banyak. Baik. Nah, dimaksud dengan baik di sini, ya, juga keterangan dari Syarh Al-Mumti. Tadi itu ana nukil dari Syarh Al-Mumti jilid 8. Ini keterangannya juga dari Syarh Al-Mumti jilid 8, bahwa yang dimaksud dengan baik di sini adalah akadnya, ya, akad. Akad itu adalah ijab qabul. Nah, jika bukan akad yang dimaksud, maka ya, penjelasannya fa in kana al muradu bil ijaba. Jika al ijaba, maka jika yang dimaksud di sini adalah al ijab, yakni penjual ya menjatuhkan ya akad, fa syira' bi makna al qabul aidan dakhilun fi hadha wa la bud. Maka pembelian yang maknanya adalah qabul, menerima ya penjatuhan akad itu juga masuk dalam hal ini dan mesti harus masuk. Karena kata Syekh, li'annahu qad yujibul bay'a. Karena boleh jadi penjual yujibul bay'a, dia menjatuhkan akad jual beli. Fayaqul, dia mengatakan, bi'itu alaika hadha bi asyara. Saya jual atasmu ini dengan 10. Ya, harga 10. 2 real. Misalkan. Ya. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, setelah dia melakukan ijab ya, karena akad itu kan gabungan dari ijab qabul. Ijab qabul ini baru ijab. Ijab dilakukan sebelum adzan. Ijab dijatuhkan sebelum adzan. Tetapi masalahnya setelah dia yujibul bay' melakukan ijab, menjatuhkan akad. Setelah itu muadzin mulai adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Fa Fayaqulu tsani setelah mulai adzan pembeli mengatakan qabiltu. Aku terima akadnya. Jadi satu juz dari dua juz penyusun akad ini jatuhnya setelah adzan, ijabnya sebelum adzan, qabulnya setelah adzan. Nah, jadi yang jatuh setelah nida tsani adalah syira pembelian al-qabul yakni, maka tetap tidak sah. Apalagi jika memang ijab kabulnya dua-duanya jatuh setelah adzan. Setelah adzan baru mulai mengatakan bi'tu alaika hadza bi asyara. Kemudian al-mushtari mengatakan qabid, lebih parah lagi. Yani sama-sama masuk. Lebih jelas dari ini. Nah. Kemudian ana nukil dari syarah al-muallif. Yani syarah al-usul. Penjelasan beliau mengatakan kharij min dalik, keluar dari hal itu, ma idza kana dalika waqa'a ala wajhin wajh, ma idza kana dalika waqa'a ala wajhin yubah, apabila akad jual beli itu jatuh dalam bentuk yang diperbolehkan. Kan di sini di takyid ala wajhin la yubah, ala wajhin la yubah, nah ala wajhin la yubah, dalam bentuk yang tidak diperbolehkan. Nah, terkait dengan kalimat ini. Baik. Wa kharaja min dhalik ma idza kana dhalika waqa'a 'ala wajhin yubah. Keluar darinya apabila hal itu terjadi 'ala wajhin yubah, dalam bentuk yang diperbolehkan. Yaitu wa huwa ma idza kana 'ala wajhil ittirar. 'Ala wajhil ittirar, apabila itu terjadi dalam bentuk darurat, dalam bentuk apa? Darurat. Misal bai'u ma'il wudu, dia hendak hadir salat Jumat, tidak ada air untuk berwudu, sementara ada yang dijual, ada air mineral aqua dan semisalnya dijual. Itu yang bisa dipakai wudu, atau air lainnya yang dijual oleh seseorang mungkin dipakai untuk berwudu. Tidak ada jalan untuk bisa berwudu, untuk bisa menghadir salat Jumat, kecuali dengan membeli air itu padahal sudah adzan. Ya, tapi boleh karena darurah. Nah, darurah tubihu al-mahzurat. Ayo. Sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Syira' al-libas alladhi yastur bi auratah. Dia tidak punya kain untuk menutup auratnya untuk hadir salat Jumat. Maka dia membeli untuk hadir salat Jumat pakaian untuk menutup auratnya. Nah, ini juga yubah. Nah. Mana qira'? Qala al-mu'allif ulama Ahmad Musnad al-Thaimin rahimahullahu taala, al-fasidu lughatan adh-dhahibu riya'an wa khusran, silahan ma la tatarattabu atharu fi'lihi 'alayhi ibadatan kana am afdal. Al-fasidu min al-ibadati sayyid. Al-fasid lughatan adh-dhahibu riya'an wa khusran, sesuatu yang hilang, pergi hilang ya begitu saja, nah dalam bentuk sebagai suatu kerugian gitu. Nah, tayyib. Adapun istilah ma la tatarattabu atharu fi'li 'ala ibadatan kana am afdan, secara istilah yaitu sesuatu yang asar, yakni efek-efek dari perbuatan itu tidak berlaku atasnya, ya, tidak berakibat atasnya, efeknya, baik ibadah ataukah akad. Nah, al-fasidu min al-ibadat. Al-fasidu min al-ibadat ma la tabarru'a bihi al-zimmatu, ma la tabarru'a bihi al-zimmatu wala yasqutu bi talabu as-salati qabla waqtiha. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. نعم. Fasid dari ibadah-ibadah malah tabrobi zimmah, yaitu suatu ibadah yang dikerjakan yang tidak lepas tanggung jawab dengannya, wala yasqutu bihi talab, dan tuntutan tidak berhenti, tidak gugur tuntutan. Kasholati qabla waqtiha, seperti sholat sebelum waktunya. Nah, al-fasid min al-uqud, sesuatu yang efeknya tidak berakibat atasnya, seperti bai' al-majhul, menjual sesuatu yang majhul. Nah, majhul sesuatu yang tidak jelas, ini spekulasi yang terlarang. Nah, termasuk warar, ini tidak sah. Baik. Ini al-fasid min al-ibadat, al-fasid dari al-uqud. Nah, jadi sesuatu itu zahid tanpa ada hasil. Nah, tanpa ada hasil, sesuai dengan makna lugawinya, al-zahibu daya'an wa khasran, sesuatu yang pergi, daya'an hilang begitu, dan membentuk sebagai suatu khasr, kerugian. Nah, melakukan ibadah, tapi perbuatan amal yang dilakukan itu sia-sia. Nah, hilang begitu saja tanpa, merugi tanpa ada manfaat. Lakukan jual beli tidak sah. Nah, konsekuensinya tidak berlaku. Sayyid, wa kullu fasidin, وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله. أي segala perkara fasid dari ibadah-ibadah dan akad-akad, juga syarat-syarat. Nah, ibadah, akad, dan syarat. Nah, yang dipersyaratkan dan tergolong fasid. Fasid, ya. Fa'innahu muharram. Maka itu jelas haram. Maka itu jelas haram. Jadi, dipetik kaidah dari sini. Yani ini maknanya apa? Kullu fasidin فإنه محرم. كان بقيت وإنه وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. فعليك وأنا هذا. وليس كل محرم بفاسد كما سيأتي. ونظير هذه القاعدة كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. ونظير هذه القاعدة كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. يا جري، وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. segala perkara yang fasid dari ibadah atau syarat, maka itu jelas haram. Nanti akan datang sebabnya kenapa haram. Namun sekarang takliknya adalah jangan dibalik, ya. Bukan berarti segala yang haram mesti fasid. Jadi walaysa kullu muharram bifasid, tidak semua perkara haram itu fasid. Ada perkara-perkara yang haram hukumnya tapi sahih, sah. Nah, sah. Nah, paham ya? Misalkan apa yang pernah kita lewati pada pelajaran tafsir, masalah bihar. Nah, masalah apa? Bihar. Alladzina dhahiruna min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Nah, seterusnya. Itu kan muharram. Tapi sah. Berlaku kan konsekuensi. Nah. Al-Muhim, kaidahnya tahu dulu. Ataupun perkara-perkara yang bisa ditemukan tertebar di pembahasan fikih. Nah, nadhiru hadhihi al-qa'idah, yang semisal dengan kaidah ini, kullu najisin haram, segala perkara najis mesti haram. Dan tidak semua perkara haram nah najis. Nah, kalau najis mesti haram. Tetapi tidak semua yang haram najis. Emas haram bagi laki-laki, itu perhiasan, sutra, kain sutra, padahal tidak nah najis. Nah, langsung disana. Baik, sekarang penjelasan. Segala yang fasid mesti haram. Lianna dalika min ta'afi hududillah. Karena hal itu termasuk dalam kategori melanggar aturan-aturan Allah. Wa ittikhadhi ayatihi, dan mengambil ayat-ayatnya huzwan, sebagai bahan olok-olok. Allah menetapkan syariat seperti ini, ya, ayat melarang mengharamkan seperti ini, kemudian dilanggar, ya, itu berarti seakan memperolok-olok aturan tersebut, ayat tersebut. Nah, walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ankara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Karena sungguhnya Rasulullah SAW telah mengingkari orang yang mempersyaratkan syarat-syarat yang tidak dibenarkan dalam kitab Allah. Kemudian, perbedaan antara al-fasid dan al-batil. Qira. Al-fasid wal-batilu bima'na wahidin illa fi mawdi'aini. Al-awalu fil ihrami. Farraqu bainahuma bi anna al-fasida ma wata ma wuti'a fihi al-muharramu ma wuti'a fihi al-muhrimu bi anna al-fasida ma wuti'a fihi al-muharramu qabla tahallul al-awwal wal-batilu martadda fihi 'an al-islam. Kamil. Ath-thani fi an-nikahi farraqu bainahuma لأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة نكاح المعتدة. طيب الفاسد dan الباطل بمعنى واحد sama maknanya kecuali di dua tempat. الأول yang pertama في الإحرام, yaitu pada perkara ihram. Ihram haji umrah. Farraqu bainahuma, mereka membedakan antara batil dan fasid. Terkait dengan ihram, bi anna al-fasida ma wati'a fihi al-muhrimu qabla at-tahallul al-awwal. Yaitu al-fasid adalah al-muhrim, orang yang berihram melakukan jima' menggauli istrinya sebelum tahallul pertama. Ya, sebelum tahallul pertama. Naam. Ini istilah tahallul pertama dan tahallul kedua ini adanya pada ibadah haji. Ayyid. Naam. Wal batil martadda fihi 'anil Islam. Sedang berihram. Ya, al batil adalah dia murtad saat berihram. Murtad dari Islam, keluar dari Islam. Ini ada ta'liq yang butuh ditaklif. Nah, tadi agak panjang, insyaallah pertemuan berikutnya akan berikan takliknya. Globalnya dari kita faham sekarang. Nah, yang kedua, fi nikah, dalam masalah nikah, farraqu bainahum, mereka membedakan antara batil dan fasid. Fasid dan batil, bi anna al-fasid, bahwa fasid makhtalafa al-ulama fi fasadih. Diistilahkan fasid yaitu akad nikah yang diperselisihkan oleh ulama mengenai batalnya. Kan nikah bila wali, seperti pernikahan tanpa wali, karena Abu Hanifah membolehkan. Khilafan lil jumhur wa khilafan lil hadits sahih. Ini si jumhur dan ini si hadits yang sahih. Tapi memang ada khilaf, maka disebut fasid. Tidak dinamakan batil. Al-batil ma'ijma'u ala fasadihi. Adapun nikah yang batil, yang mereka ijma' atas batalnya. Kanikahil mu'taddah, seperti menikahi wanita yang masih di masa'id iddah. Itu tidak ada khilaf bahwa tidak boleh. Batal. Nah. Talik tentang contoh yang pertama, taksik. Yang pertama, fil ihram, insyaAllah kita susulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maktasi. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.